Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam risalah beliau Riyadhus Salihin mencantumkan babul muraqabah, mencantumkan bab pembahasan tentang al-muraqabah, yaitu pengawasan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan kudrahnya, meliputi segenap hamba, segenap makhluknya, sehingga keyakinan ini manakala tumbuh pada diri seorang hamba, keyakinan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi, senantiasa maha tahu atas apa yang diperbuat oleh seorang hamba, baik perbuatan itu dalam bentuk fi'il, yakni gerak tubuh, olah tubuh, tindakan, ataupun perbuatan tersebut dalam bentuk lisanan, verbal, tutur kata, ucapan, atau perbuatan tersebut dalam bentuk yang bersifat qalbiyah, getar-getar sukma, getar-getar hati, getar-getar kalbu. Allah Subhanahu wa taala maha tahu, maha melihat, maha mengawasi terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ketika seorang hamba berilmu tentang hal tersebut, akan terjadi perubahan sikap dan pembentukan sikap pada diri hamba tersebut, yaitu terbentuknya sikap, diharapkan terbentuknya sikap, sikap yang paling baik, sikap yang akan menjadikan dirinya bertutur kata baik, bertindak berperilaku baik, dan senantiasa melakukan amalia qalbiyah, itu pun akan menjadi baik. Banyak ayat, banyak hadis yang menjadi bahan i'tibar, pengambilan pelajaran bagi kita, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengawasi terhadap hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ, dan hendaklah bertawakal, berserah diri kepada Al-Aziz, kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alladhi yaraka hina taqumu, yang dia Allah subhanahu wa ta'ala yaraka, melihat dirimu. Hina taqum, ketika dirimu berdiri, yaitu dalam keadaan sholat. Wataqallubaka fis sajidin, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pula gerak tubuhmu, perubahan tubuhmu ketika dirimu berada di antara orang-orang yang sujud. Innahu sami'ul alim, sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menunjukkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar mengawasi setiap gerak hambanya. Bahkan ketika seseorang berada di tengah kegelapan, seseorang berada di tempat persembunyian, atau seseorang berada di tempat yang tidak ada manusia selain kecuali dirinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa maha mengetahui dan maha mengawasi gerak-gerik hambanya. Karenanya, ketika seorang hamba, meskipun ia dalam keadaan sendirian, manakala tumbuh pada dirinya keyakinan yang kokoh bahwasannya al-muraqabah, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengawasi dirinya, maka ia akan tetap berbuat kebaikan. Ia akan tetap bertutur kata yang baik, karena sesungguhnya setiap tutur kata yang terucap akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan itu semua Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Di dalam surat Qaf ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terlafadkan dari satu ucapan, tiadalah satu lafad, tiadalah satu perkataan yang terucapkan kecuali malaikat pengawas yang siap senantiasa untuk mencatatnya. Ini adalah bentuk pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hambanya. Maka ketika seorang hamba mengeluarkan dari lisannya perkataan, satu ucapan, maka perkataan ataupun satu ucapan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dasar keyakinan ini, seorang hamba akan senantiasa menjaga lisannya. Seorang hamba akan senantiasa mengatur tutur katanya agar tidak dicatat dengan catatan yang jelek. Ia akan senantiasa mengingat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak bisa berkata yang baik, ia pilih diam. Kenapa ia harus berkata yang baik? Ia yakin Allah Maha mengawasi. Kenapa ia memilih diam? Karena tidak ada kosakata yang terbaik yang harus ia ucapkan. Ia pilih diam. Kenapa dia diam? Karena ia yakin Allah Maha mengawasi. Sehingga setiap tutur kata yang terlontar dari lisannya akan senantiasa terjaga. Karena sesungguhnya yang demikian ini akan dipertanggungjawabkannya kelak di kemudian hari. Demikianlah keyakinan ini harus sedemikian kuat tumbuh pada diri kita, bahwasannya segenap amal, segenap perbuatan yang dilakukan merupakan sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keyakinan-keyakinan yang demikian akan menjadikan diri seorang hamba untuk senantiasa bersikap, bertutur kata yang baik. Demikian juga dia akan berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang semaksimal mungkin. Karena sesungguhnya ibadah yang ia tunaikan adalah ibadah yang diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang itu ketika ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia berupaya untuk senantiasa bersikap ihsan. Apa itu ihsan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah. Karena sesungguhnya saat di dunia ini Allah tidak akan mampu untuk bisa dilihat oleh siapapun. Sehingga ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Manakala seseorang tidak mampu untuk melakukan perbuatan ihsan yang demikian, seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia turun kepada tingkat yang berikutnya. Karena tingkat yang pertama ia tidak mampu untuk menunaikan berbuat ihsan seperti itu, maka ketika tidak mampu ia jatuh kepada perbuatan yang kedua. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka apabila engkau tidak mampu melihat Allah dan pasti tidak akan mampu melihat Allah saat di dunia ini, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya, ingatlah, sesungguhnya yaraka, dia Allah Subhanahu wa taala melihat dirimu. Sehingga dengan keyakinan ini, seorang hamba akan menunaikan ibadah itu dengan penuh kesungguhan. Dengan keyakinan ini, bahwasannya dia meyakini Allah Subhanahu wa taala melihat dirinya, ia akan berbuat, melakukan satu ibadah dengan penuh keikhlasan. Ketika hatinya mengalami ketidakikhlasan, dia segera untuk meluruskan niatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala maha mengawasi setiap gerak-geriknya, termasuk gerak-gerik hati dirinya. Ia berupaya untuk beramal, amaliyah qalbiyah, untuk meluruskan niat. Sehingga ibadah yang ia tunaikan semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan ihsan. Ketika seseorang tidak mampu untuk seakan-akan melihat Allah, maka ia harus mampu meyakini bahwasannya Allah melihat dirinya. Itu adalah perbuatan ihsan. Sehingga dengan demikian, ibadah yang ia tunaikan adalah ibadah yang senantiasa diliputi rahbah wal khauf. Rahbah wa khauf, yaitu merasa takut, merasa khawatir bahwasannya manakala ibadah itu tidak dilakukan atau perbuatan amalan itu tidak dilakukan dengan benar, ya, khawatir dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia yakin Allah maha mengetahui. Karena ia yakin Allah maha mengawasi. Inilah yang menjadi kunci dari sikap dan tindak tanduk seorang muslim. Berbuat baik kepada seseorang, dia yakin ketika ia mendoakan saudaranya, walaupun saudaranya tidak mengetahui perbuatan baiknya dalam bentuk mendoakannya, karena keyakinan muraqabah ini, keyakinan Allah maha mengawasi, maha mengetahui terhadap hambanya, maka doa itu ia tetap panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya. Kenapa ia tetap memanjatkan doa untuk saudaranya, sementara saudaranya tidak mengetahui kalau dirinya didoakan oleh saudaranya tersebut? Doa itu ia tetap panjatkan karena ia yakin Allah maha mengetahui, Allah maha mengawasi. Begitu juga ketika amalan-amalan lainnya, sedekahnya yang tidak diketahui oleh orang lain, bahkan amal-amalnya ingin ia sembunyikan agar orang lain tidak mengetahui. Kenapa dia berkeyakinan seperti itu? Karena setiap amal yang ia tunaikan, setiap sedekah yang ia perbuat, ia yakin Allah Maha Tahu. Allah Maha mengawasi setiap gerak-gerik hambanya. Inilah bentuk buah dari muraqabah yang tertanam pada diri seorang hamba. Sehingga dimanapun ia, dia yakin bahwasannya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia yakin wa huwa, dia Allah Subhanahu wa taala ma'akum, bersama kalian aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya yang senantiasa meliputi hamba-hambanya, dalam kudrahnya, kekuasaan yang senantiasa meliputi hamba-hambanya, sehingga Allah Maha mengetahui apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Dari situlah tumbuh keyakinan bahwasannya ketika ia sendirian ataupun ketika ia di tengah keramaian, ia tetap selalu berusaha untuk berbuat baik. Seorang suami akan senantiasa berbuat baik kepada istrinya. Demikian juga sebaliknya, seorang istri akan senantiasa berbuat baik kepada suaminya. Kenapa demikian? Karena masing-masing dari kedua belah pihak, baik suami ataupun istri, tumbuh kekokohan bahwasannya mereka meyakini Allah Maha mengawasi. Sehingga tidak ada lagi kata khianat. Sehingga tidak ada lagi kata menyeleweng ketika satu dan lainnya tidak berada di hadapannya. Ya. Kalau ia berkhianat, maka Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengawasi. Sehingga tidak ada lagi kata itu, karena keyakinan bahwasannya muraqabah sedemikian kuat. Allah Subhanahu wa taala, tumbuh keyakinan pada dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi setiap gerak-gerik dari suami ataupun istri tersebut. Bagaimana tidak damai keadaan rumah tangga yang satu dengan lainnya, baik istri ataupun suami, tumbuh pada dirinya sikap keyakinan bahwasanya Allah Maha mengawasi. Sehingga dengan demikian, baik suami ataupun istri, dia akan senantiasa bersikap, berbuat sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini buah dari pemahaman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Buah dari pembahasan babul muraqabah yang bisa dipetik dari seorang hamba. Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada satupun yang tersembunyi, sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di muka bumi maupun apa yang ada di langit. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Satu helai daun kering yang jatuh dari tangkainya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Satu kata yang terlontar dari seorang hamba, Allah Maha mengetahuinya. Satu niat ikhlas ataukah tidak dari seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang kemudian menurut seorang hamba, ia melakukan sesuatu kemungkaran, kemudian ia katakan, tidak ada yang tahu. Tidak. Bagi seorang muslim, walaupun tidak ada yang melihat dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang ia perbuat, bagi seorang muslim, ia harus meyakini bahwasannya, walaupun manusia tidak bisa melihat, tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya, maha mengawasinya. Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Baik itu adalah sesuatu yang sifatnya materi. Bisa terlihat dengan, bisa dirasakan oleh panca indera. Ataupun sesuatu yang sifatnya gaib. Yang panca indera tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu alam real ataukah alam gaib? Bagi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui semuanya. Kalau sudah demikian, keyakinan itu tumbuh pada diri seorang muslim. Adakah yang tersisa pada dirinya untuk kemudian berkhianat? Adakah yang tersisa pada dirinya untuk kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang menyelisihi syariat? Adakah yang tersisa pada dirinya untuk kemudian ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut dia itu adalah perbuatan yang sangat tersembunyi? Inna Allah la yakhfa alaihi syai'. Sesungguhnya tidak ada yang, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, buah daripada keyakinan kita terhadap muraqabah, tertumbuhnya sifat bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mengawasi diri kita, maka akan kita petik buahnya, yaitu kita akan senantiasa berusaha untuk berbuat kebaikan. Senantiasa berupaya untuk selalu sesuai dengan apa yang dititahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika ada seorang hamba terjatuh kepada perbuatan kemungkaran, ketika ada seorang hamba terjatuh kepada perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sementara manusia yang lain tidak melihat bahwasannya ia melakukan kemaksiatan tersebut, maka seorang hamba yang telah melakukan kemaksiatan ini akan datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang untuk beristighfar. Datang untuk kemudian bertaubat. Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia-manusia di sekitarnya tidak mengetahui kalau dirinya telah melakukan kemaksiatan. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena dia yakin Allah maha mengawasi dirinya. Sehingga ia kemudian datang kepada Allah. Kemudian ia datang untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada satupun orang yang tahu kalau dirinya bermaksiat. Kenapa demikian? Karena pada dirinya tumbuh keyakinan Allah maha mengawasi, Allah maha tahu terhadap kemaksiatan yang dilakukannya. Maka kita bisa memetik pelajaran ketika ada satu riwayat. Seorang sahabat terjatuh kepada perbuatan zina. datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya telah melakukan begini dan begini. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang muka. Pergi kamu. Pergi kamu, pergi. Laki-laki itu pun pergi. Datang lagi beberapa waktu kemudian, datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya berbuat demikian dan demikian dengan fulanah, dengan wanita itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuang muka. Pergi kamu, pergi kamu, pergi. Sampai akhirnya 3 kali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy'ib Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pergi kamu, pergi kamu? Apa maksudnya? Kata Asy'ib Ibnu Utsaimin rahimahullah, sudahlah kamu sana bertaubat saja kepada Allah. Sudahlah kamu ke sana, pergi saja kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Tidak ada orang yang tahu, sudah. Minta ampun kepada Allah. Itu maknanya. Karena Allah Maha mengetahui. Yang tahu perbuatan itu adalah tidak diketahui perbuatan itu. Dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukan perbuatannya tersebut. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginnya beliau untuk tidak kemudian menghukum dia. Udahlah biar itu perbuatan yang dia melakukannya dalam keadaan tersembunyi. Sehingga ketika ia melakukan perbuatan itu secara tersembunyi, sembunyi-sembunyi juga dia minta ampun kepada Allah, sembunyi-sembunyi juga dia bertaubat kepada Allah, sudah tutup. Jangan sampai ada orang yang tahu. Inilah salah satu bab seorang yang tumbuh keyakinan bahwasannya Allah Maha mengawasi terhadap setiap gerak-gerik hambanya. Ketika seorang hamba itu terjatuh kepada kemaksiatan, dia akan segera datang kepada Allah, dia akan segera bertaubat kepada Allah, dia akan datang segera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keyakinan bahwasannya Allah Maha mengawasi dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.